Amin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke 23. Majelis yang ke 24 dari syarah kitab Ad-Durar al-Bahiyyah fil Masail al-Fiqhiyyah karya al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, Kitabul Ijarah. Kitab Al-Ijarah. Ya. Al-Ijarah diambil dari kata Al-Ajr. Al-Ajr itu adalah Al-Iwad. Adalah bayaran atau ganti dari apa yang dikedepankan untuknya. Iya. Dan secara istilah, ijarah adalah akad ala manfaatin mubah min ainin muayyanah aw mawsufatin fid dhimma muddatan ma'luma aw amalin ma'lum bi'iwadin ma'lum. Jadi secara istilah akdun ala manfaatin mubah, dia adalah akad terhadap sebuah manfaat yang mubah. Manfaat yang apa? Manfaat yang mubah, yang boleh. Ya. Min ainin muayyanah, dari barang tertentu. Au mausufun fid dhimmah, atau sesuatu yang sudah disifatkan di dhimmah. Muddatan ma'lumah, pada waktu yang telah dimaklumi. Ya, ini bentuk yang pertama ya dari ijarah. Jadi dia melakukan akad untuk memanfaatkannya dalam tempo tertentu, ya, dia memanfaatkan sesuatu atau barang tertentu. Ya, apakah barang yang sudah ada atau sesuatu yang mausuf dia dimah, sesuatu yang dijanjikan atau dijelaskan akan menjadi tanggung jawabnya. Ya, berada di atas pundaknya. Nah. Ini bentuk yang pertama. Contoh, dia menyewa misalnya mobil. Ya. Ini ijarah. Sebab mobil adalah apa? Manfaat. Dia adalah manfaat. Mubah, manfaat yang dibolehkan. Jelas ya? Maka ini contohnya. Contoh lain dari bentuk ijarah. Au ala amalin ma'lumin bi'iwadin ma'lum. Atau dia melakukan akad terhadap sebuah pekerjaan yang tertentu. Dengan apa? Dengan gaji atau bayaran yang sudah dimaklumi. Ya, ini kalau dia mempekerjakan seseorang, dia akad dengannya. Ini kita kerja misalnya apa? Rumah ini dia tunjukkan bagaimana gambarnya misalnya, atau bagaimana bentuk pekerjaannya. Yang penting bentuk pekerjaannya dimaklumi. Terus dia terangkan bayarannya sekian. Bayarannya apa? Sekian. Ini juga disebut apa? Ijarah. Jadi nampak dari sini bahwa ijarah ada dua bentuk. Nampak dari definisi bahwa ijarah ada dua bentuk. Bentuk yang pertama dia ijarah sewaan terhadap sebuah manfaat. Ya. Jadi kalau hal yang tidak ada manfaatnya, itu tidak boleh di apa? Disewa, tidak masuk dalam bentuk sewaan. Kemudian manfaat yang mubah, harus manfaatnya apa? Mubah, manfaat yang boleh. Dan ini akan kita lebih rinci lagi nanti. Ya. Jadi dia kadang sewaan dalam bentuk manfaat, dan kadang dia menyewa dalam bentuk akad kerja terhadap pekerjaan tertentu. Ya. terhadap apa? Pekerjaan tertentu, dan semuanya pada kurun waktu yang telah ditentukan. Itu namanya penyewaan. Jelas ya? Ya. Maka ini dua jenis dari ijarah. Nah, ijarah ini disyaratkan oleh para ulama tiga syarat. Syarat yang pertama, manfaat yang dimaklumi. Harus diketahui apa? Manfaatnya, dan manfaatnya adalah dimaklumi. Ada oleh kedua belah pihak. Dimaklumi oleh kedua belah pihak. Iya. Dimaklumi oleh orang yang menyewakan, dan dimaklumi oleh orang yang apa? Yang menyewa. Nah, misalnya dia menyewa rumah. Nah, ini manfaatnya apa? Dimaklumi. Manfaatnya dimaklumi. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, disyaratkan untuk mengetahui berapa harga sewaannya. Yang kedua, ma'rifatul ujur. Diketahui berapa harga sewaannya. Jelas? Sebab apabila tidak diketahui harga sewaan, ini dia masuk ke dalam perkara yang tidak apa? Tidak jelas. Dan ini yang menimbulkan adanya darar antara kedua belah pihak. Ya, dan banyak lagi pelanggaran yang lain yang muncul disebabkan karena ini. Ya. Kemudian yang ketiga, disyaratkan bahwa apa yang disewa itu adalah sesuatu yang boleh secara apa? Secara syar'i, bukan hal yang diharamkan. Bukan hal yang diharamkan. Kalau dia dalam manfaat yang diharamkan, maka tidak boleh dia apa? Disewa, dan tidak syah padanya penyewaan. Iya. Jelas ya? Baik. Dan ini bentuk dari apa? Sewa menyewa yang seseorang boleh bekerja di dalamnya. Ya, jadi kalau dibahasakan dengan bahasa kita, penyewaan ya, kadang kita menyewa dan dimaklumi menyewa itu seperti misalnya dia kaitannya dengan manfaat. Kita sewa tenda, kita sewa rumah, sewa motor. Ya, jelas ya. Kalau mempekerjakan buruh, ya itu lain lagi, mempekerjakan namanya disebut. Tapi itu dalam istilah, setelah kita terangkan itu apa namanya, dia menyewa sebab memberikan apa? Ya sama sebenarnya, hakikatnya sama. Ya, cuma ini manfaatnya dia dalam bentuk benda, ini dalam bentuk apa? Pekerjaan. Dalam bentuk pekerjaan. Jelas ya? Maka harus dibolehkan, apa yang disewa itu adalah hal yang diperbolehkan. Ya, kalau kita sudah mengetahui hal ini, maka Asy-Syaukani menjelaskan tiga syarat ini dalam ucapannya. Kata beliau, tajuzu ala kulli amalin lam yamna' min humani'un syar'i. Ya. Nah, tentang sewa menyewa ini ada syariatnya dalam Al-Qur'an ya. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sungguhnya sebaik-baik yang engkau beri, yang engkau menyewanya adalah apa? Orang yang kuat dan apa? Lagi terpercaya. Amin. Ya. Dan ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia apa? Mengembala kambing. Maka para sahabat bertanya, "Wa anta, dapatkah engkau juga ya Rasulullah mengembala kambing?" Kata beliau, "Na'am kuntu ar'aha ala qaratit li ahli Makkah." Kata beliau, "Iya, saya mengembala kambing milik penduduk Mekah dengan bayaran sejumlah qaratit." Ya, ini penyebutan apa? Bayarannya, dan beliau disewa untuk itu. Ya, beliau dipekerjakan, itu artinya apa? Disewa. untuk mengerjakan pekerjaan mengembala kambing tersebut. Ya, jelas ya. Ya, baik. Kemudian kata Syaukani, baik kita itu di, tentang syarat sewa menyewa ya. Kemudian saya sudah terangkan syarat-syarat pembelian sewa menyewa. Ada tiga syarat kita sebutkan. Nah, Syaukani berkata tajuzu ala kulli amalin lam yamna min humani unsyari. Sewa menyewa dibolehkan. Ya, ini hukum sewa menyewa. Dia adalah apa? Boleh. Terhadap setiap amalan yang tidak ada larangan syariat yang melarangnya. Maksudnya tidak ada dalil syar'i yang apa? Melarangnya. Ya. Kalau ada dalil syar'i melarangnya, maka apa? Tidak diperbolehkan sewa menyewa di situ. Dan ini akan diterangkan sebagian dari hal ini. Kemudian kata beliau, watakunul ujratu ma'lumatan indal istijar. Dan hendaknya upahnya itu adalah upah yang dimaklumi ketika terjadi penyewaan. Ya, ini penyebutan syarat tadi ya. Syarat diketahui apa? Diketahui upahnya. Ya, harus dimaklumi upahnya berapa. Jelas ya, upahnya berapa. Ya, diketahui upahnya berapa dan jenis kerjaannya bagaimana. Ya, kalau misalnya dia berkata, ya, saya bayar kamu untuk memperbaiki rumah ini. Disebutkan rumah. Jelas ya, jelas. Ini berapa semuanya harganya, dia telah hitung. Ya. Dan diikutkan ada hal yang tidak jelas dan apa yang roboh dari bangunan di sebelah sana. Ya. Jelas? Ya. Bangunan di sebelahnya, ya. Ada bangunan yang sudah tua, sudah mulai roboh. Ya, mungkin dia perbaiki, yang lainnya roboh lagi. Ya. Ini adalah hal yang apa? Tidak jelas dia menyewa orang di sini. Iya. Maka harus diketahui bagaimana pekerjaannya dan ujrah yang bayaran yang diberikan kepadanya di belakang pekerjaan tersebut supaya jelas. Ya. Dan yang berjalan sekarang di kalau orang bekerja, maka kadang dia dihitung harian. Ya, dihitung pekanan. Apapun dia kerja maka dihitung apa? Harian. Maka ini adalah hal yang jelas, tidak ada masalah. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, "Fa illam takun kadzalika istahaqqal ajir bi miqdari amalihi inda dzalika inda ahli dzalikal amal." Ya. Kalau tidak disebutkan berapa gajinya atau berapa bayarannya, maka dia berhak, orang yang dipekerjakan ini dia berhak untuk mengambil upah sesuai dengan kadar amalan yang biasanya dibayar di kalangan apa? Di kalangan ya orang yang mengerjakan pekerjaan itu. Ya, jadi kalau misalnya dia dipekerjakan di bangunan, ya jelas ya, tidak diberikan atau tidak diberitahu berapa upahnya. Maka asalnya di bangunan itu orang tahu berapa upah harian, ya. Kalau dia misalnya adalah tukang ahli, ya. Kalau dia misalnya bekerja ini, maka harganya sekian, kerjanya harganya sekian, kalau dia buruh berapa. Itu adalah hal yang diketahui di apa sudah merupakan kebiasaan. Maka diukur dari situ. Diukur dari situ kalau tidak disebutkan atau tidak dimaklumi berapa upahnya. Itu yang menjadi ukuran. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa qad sabata an-nahyu an kasbil hajjam. Nah, di sini beliau menguraikan, beliau menyinggung ya bahwa di dalam ijarah itu harus ada manfaat. Dan manfaatnya harus manfaat apa? Yang dibolehkan, bukan semua manfaat. Karena itu beliau terangkan di sini sejumlah perkara, mungkin saja dikatakan manfaat, tapi dia adalah manfaat yang tidak apa? Tidak dibolehkan. Nah, maka beliau telah menjelaskan di sini, wa qad sabata an-nahyu, dan telah tetap adanya larangan, maksudnya telah syah, telah sahih, ada larangan an kasbil hajjam, dari pekerjaan tukang hijaman. Ya. Ini yang pertama dari sewaan yang beliau anggap tidak boleh. Ya. Memberikan upah kepada apa? Orang yang melakukan apa? Orang yang melakukan bekam. Ya. Dan ini pendapat beliau rahimahullah. Dan khusus berkaitan dengan masalah tukang bekam, pekerjaan sebagai tukang bekam, ini berbeda pendapat para ulama. Dan yang benarnya di dalam masalah ini, bahwa bekerja sebagai tukang bekam, itu hukumnya adalah apa? makruh. Hal yang makruh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan yang khabih. Disebutkan dengan bentuk kejelekan. Hal yang tidak baik. Tapi bersamaan dengan itu Nabi memberi upah kepada tukang apa? Tukang hijama. Jelas ya? Beliau memberi upah. Ya, maka ini menunjukkan bahwa pekerjaannya itu adalah hal yang syah tapi kurang apa? Kurang disenangi atau hal yang makruh. Baik, ini berkaitan dengan hijama. Berikutnya kata beliau, ya. Wa mahril bagi. Dan telah ada larangan dari mengambil dari mahar apa? Seorang pelacur. Ya, disebut mahar di sini maksudnya pemberian yang diberikan oleh seorang perempuan pezina atas perbuatan zina yang apa? Dia lakukan. Ya, jadi kalau ada yang menyewa misalnya seorang perempuan, dia berbuat zina dengannya kemudian dia bayar, maka ini adalah hal yang dia apa? Diharamkan. Sebab ini manfaat yang tidak diperbolehkan. Jelas ya? Baik. Kemudian berikutnya wahulwanul kahin. Untuk dua hal ini ada hadith ya yang menjelaskannya yang sebelumnya. Hadithnya adalah hadith Abu Hurairah. Iya. Ada juga dari hadith di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadith Abu Mas'ud Al-Badri. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi wa mahril bagi wa hulwanil kahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari harga anjing dan dari mahar pelacur dan dari hulwan al-kahin, dari pemberian yang diberikan kepada apa? Dukun. Ya, ini tiga yang semuanya apa? Dilarang, ya diharamkan. Dan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Ahmad, naha an kasbil hajjam wa mahril bagi wa samanil kalb. Nabi melarang dari pekerjaan sebagai tukang hijama atau hasil dari hijama, kemudian mahar seorang pelacur dan apa? Harga anjing. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi ini dalil yang melarangnya. Dan ini ijarah dalam hal ini tidak diperbolehkan. Menyewa dalam hal ini tidak diperbolehkan karena ini manfaat yang diharamkan. Demikian pula wahulwanul kahin. Hulwan al-kahin adalah pemberian yang diberikan kepada dukun karena perdukunan yang dia jalankan atau yang dia berikan. Iya. Ini sudah kita bacakan hadisnya. Kemudian wa'asbul fahl. Demikian wa'asbil fahl. Demikian pula dilarang ya. Apa? Menyewakan apa? Air pejantan. Ya, dan ini sudah kita bahas ya di bab jual beli. Apakah diperjualbelikan atau disewakan semuanya apa? Tidak boleh sebab Nabi melarang dari asbil fahl. Iya. Jelasnya? Nah. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa manfaat suatu sewaan itu harus dimaklumi, harus hal yang maklum. Kalau dia tidak jelas, maka itu adalah goror di dalamnya. Manfaatnya tidak jelas, maka ada bentuk apa? Goror. Ya. Kemudian kata beliau, wa ujratil muaddin. Dan ujra apa? Ujra al muaddin. Ya. Upah dari tukang adan. Nah, dan ini berdasarkan hadis Utsman bin Abil As yang sudah berlalu bersama kita di pembahasan adan. Nabi bersabda, "Wattakhid muaddinan la ya'khud ala adanihi ajra." Jadikanlah seorang tukang adan yang tidak mengambil upah dari adan yang dia lakukan. Dan di penjelasan tentang ini telah kita bahas ya, bahwa yang dilarang ini adalah tukang adan yang memang dia mensyaratkan, "Saya adan di sini, tapi saya digaji sekian." Ya. Ini yang dilarang. Jelasnya? Tapi kalau adan itu masuk dalam wilayah syariah diatur oleh pemerintah, ya, ditetapkan setiap masjid ada tukang adannya, siapa yang adan di situ oleh pemerintah diberikan upah, maka ini kita katakan apa? Tidak ada masalah. Ya, sepanjang dia adan di situ niatnya adalah ikhlas untuk adan. Adapun upah itu nomor dua. Jelas ya? Berbeda kalau upah nomor satu, ya. Ya. Dan adan nomor dua ini lain lagi. Ya, jelas ya. Kedua antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala, dan itu membatalkan pahala adannya karena dia niatnya adalah dunia. Iya. Baik. Berikutnya waqafiz at-tahan. Ya, berikutnya waqafiz at-tahan. Ini ada dalam sebuah riwayat dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qafiz at-tahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari qafiz at-tahan. At-tahan itu tukang tumbuk. Ya. Jadi bagiannya tukang tumbuk. Maksudnya begini. Ya, seorang apa namanya tukang tumbuk itu yang menggiling padi atau menggiling apa? Gandum sehingga menjadi tepung, ya. Dia diberi misalnya tepung atau diberi bahan, kemudian kamu giling dari situ dan bayarannya diambil dari apa? Hasil gilingannya juga. Ya. Dan ini qafiz at-tahan ini bukan semua bentuk barang. Ada bentuk barang yang kalau digiling itu tidak begitu nampak. Kadang sedikit, kadang banyak, kadang dia untung dalam menggilingnya, kadang apa? Kadang tidak. Maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan sebab memang manfaatnya tidak apa? Tidak jelas. Maka adanya ujrah dalam hal ini itu adalah hal yang manfaatnya apa? Tidak jelas. Karena itu dilarang. Iya. Berikutnya kata beliau, wa yajuzul isti'jaru ala tilawatil Qur'an. Ya, dan boleh dia membayar untuk apa? Membacakan Al-Qur'an. Ya. Dia boleh membayar untuk membacakan Al-Qur'an la ala ta'limihi. Ya, tapi tidak boleh membayar untuk apa? Untuk pengajarannya. Jadi membacakan Al-Qur'an apa? Ya boleh. Ya, tapi kalau mengajarkan hukumnya apa? Tidak boleh. Hukumnya apa? Tidak boleh. Ya, Syaukani rahimahullah beliau berdalilkan tentang hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari tentang kisah apa? Kisah orang yang meruqyah dengan membaca apa? Surah Al-Fatihah. Ya. Jadi dia meruqyah dengan membayar apa? Surah Al-Fatihah. Ya. Dan setelah itu dia mendapatkan imbalan darinya. Maka beliau katakan bahwa ya, kalau membaca Al-Qur'an tidak ada masalah. Jelas ya? Ya. Tidak masalah berdasarkan dengan hadis itu. La ala ta'limihi. Kalau mengajarkannya tidak. Ya. Dan ini beliau membedakan mengajarkan tidak. Ya. Ini adalah hal yang apa? Adalah hal yang ya, kurang kuat. Pembedaan yang kurang kuat. Nah, dan beliau di sini menyebutkan sebagian hadis. Ya. Dan hadis itu beliau terangkan ada beberapa kelemahan di dalamnya. Dan ini menyelisihi. Ya, andai kata hadisnya kuat, maka ini pemahamannya ada harus diarahkan kepada hal yang lain. Ya, sebab telah syah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna haqqa ma akhadtum alaihi ajra apa? Kitabullah." Sungguhnya yang paling berhak kalian mengambil upah darinya adalah dalam mengajarkan apa? Al-Qur'an. Itu yang pertama. Kemudian sudah berlalu bersama kita di bab nikah. Ya, tentang orang yang menikah itu dengan mahar apa? Ya, apa yang dihafal dari Al-Qur'an? Ya, tentunya maharnya bukan dia bacakan Al-Qur'an tapi apa? Dia mengajarkannya. Ya, jelas ya? Dan ini sebagai bayaran untuk apa? Maharnya. Ya. Jelas? Maka ini menunjukkan bolehnya. Dan insyaallah taala yang kuatnya bahwa di dalam mengajarkannya juga boleh dia apa? Dia mengambilnya. Ya, tetapi di dalam masalah pengambilan dan selainnya ini tentunya ada dibarengi dengan etika-etika dan adab-adab, ya. Dan di sini tidak dibahas oleh Imam Syaukani di sini. Itu pembahasannya memang di pembahasan lain. Baik ya. Tapi ini hukum asal di dalam masalah. Hukum asal di dalam masalah. Kemudian kata beliau wa yajuzu ayyakriya al-ain. Pakai an di situ ya. Di sini enggak disebut. Wa yajuzu ayyukriya pakai kelihatannya pakai yukriya itu lebih apa namanya? Lebih cocok bacaannya dari ikra. Akra yukri ya. Wa yajuzu ayyukriya al-aina muddatan ma'lumah bi ujratin ma'lumah. Ya. Dan dia boleh mengerjakan ya, sebuah ain, sebuah benda dengan akad dia disewa pada masa tertentu dengan apa? Sewaan yang sudah apa? Sudah jelas, sudah dipastikan, sudah tertentu. Ya. Baik, dikasih contoh wa min dalika qira'ul ard. dari hal ini kiraul ard, apa dia disewa untuk mengerjakan apa? Mengerjakan tanah. Ya, jadi boleh saja seorang mengerjakan tanah. Ya, dia disewa untuk mengerjakan apa? Lahan, ya, suatu lahan, dan dia mengambil upah di situ. Ya, dia mengambil bayaran. Tapi bayarannya kata Syaukani la bisyatri ma yakhruju minha. Tidak boleh dibayar dengan apa? Seperdua apa yang keluar darinya. Tidak boleh dibayar dengan seperdua apa yang keluar darinya. Sebab ini sifatnya orang dipekerjakan. Jelas ya? Orang dipekerjakan di sini. Iya. Nah. Jadi ada tanah, selahan tanah. Ya. Saya mendatangkan orang, saya pekerjakan untuk apa? Mengelola apa? Tanah ini. Iya. Pada masa tertentu, kurang tertentu. Dengan sewa yang apa? Telah dimaklumi. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Bolehnya saya bayar dengan apa? Bayaran bukan dari hasil bumi. Ya, saya bayar dia misalnya. Ya, kalau kamu kerja dalam sehari, saya beri 100 ribu misalnya. Ya, contoh ya. Ya, kalau kamu kerjakan dalam sebulan, maka saya beri misalnya 2 juta misalnya. Ya, ini contoh. Baik. Tapi kalau dia katakan, sudah kamu datang ke sini, ini tanah saya, ya, apa, kamu kerja di sini, nanti seperdua dari hasilnya adalah apa? Adalah milikmu. Adalah milikmu. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya. Kalau sewaannya dibayar dengan apa? Hasil bumi. Nah, di sini ada dua hal yang kadang seorang iltibas di dalamnya. Sebab ada pembahasan lain dalam pembahasan fikih. Ini kelihatannya enggak dibahas oleh Syaukani di sini. Yang dalam pembahasannya tentang masalah al-musaqah dan al-muzara'ah. Ya, tentang seorang yang apa namanya dibayar untuk memelihara tanaman. Dia dibayar untuk apa? Memelihara tanaman. Jadi tanamannya sudah ada. Ya. Dia bekerja memelihara tanaman di situ. Dengan perjanjian apa? Ya, sebagian dari hasilnya adalah miliknya. Apakah dia tentukan seperdua atau sepertiga? Jelas ya? Atau dia diberi bibit, dia tanam bibit itu, hasilnya seperdua atau sepertiga, misalnya adalah apa? Menjadi miliknya. Ini beda ya pembahasannya. Ya. Sebab ini di kejadian disebut di sini, ini memang orang yang dia apa? Memang asalnya datang untuk disewa di situ. Dan sewanya tidak boleh dia bayar dengan apa? Sebagian dari hasil bumi. Tapi kalau akad kerjanya dia kerjasama, ya, ini masuk dalam apa? Bentuk syarikat. Ini lain lagi. Ya. Karena itu ini dibahas oleh para ulama di hal yang lain, al-musaqah dan al-muzarah itu diperbolehkan dengan ketentuan apa? Pohon yang ditanam itu adalah pohon yang boleh. Kemudian upahnya adalah upah yang dimaklumi dengan apa, dengan pembagian, misalnya seperdua sepertiga. Jelas ya, seperdua apa, sepertiga. Tidak boleh dia tentukan, kamu kalau tanam ini, tanam pohon korma ini, maka begitu panen kamu saya kasih 100 kilo. Kalau disebut 100 kilo ini apa, tidak boleh. Sebab mungkin saja ya hasilnya ketika dia berlipat ganda dia akan rugi kalau dapat apa 100 kilo. Tapi kalau dia katakan kamu dapat sepertiganya, maka ini sepertiga sudah apa, adil. Dihitung semuanya nanti dikeluarkan apa? Sepertiga. Jadi bedakan ya antara ini dan itu. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah. Iya. Ini pembahasan yang ke-9 sudah ya. Siapa yang menanggung bila barang sewaan rusak? Kata beliau, waman afsada man istu'jira wa man afsada mastu'jira alaihi au atlafa mastajarahu damin. Ya, siapa yang merusakkan barang yang disewakan padanya atau sesuatu yang disewakan padanya, atau dia membuat talaf, ya, membuat apa, barang itu tidak bisa dipakai lagi. Ya, ini lebih dari rusak ya. Kalau rusak ada sebagiannya yang ini. Tapi kalau talaf dia enggak apa, apakah dia hilang atau dia sama sekali tidak bisa dipakai lagi. Ya, yang disewakan dia hilangkan, maka dhamin dia apa? Dia menanggungnya. Ya, dia menanggungnya. Sebab di sini akadnya akad apa? Akad sewa. Ya. Ya, kalau misalnya hilang, dia yang menanggungnya. Dia yang menanggungnya. Nah. Ya. Dan ini berdasarkan apa? Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan selainnya dari Samurah, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala liat ma akhadat hatta tuaddiyahu." Terhadap tangan itu dia harus menanggung apa yang dia ambil sampai dia kembalikan. Sampai dia kembalikan. Nah, ini dalil yang disebut oleh Syaukani rahimahullah. Hadisnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Baik. Selesai ya pembahasan tentang masalah al-ijarah. Ya, kitab tentang sewa menyewa. Adan. Itu ada apa namanya Al-Hasan dari Samura, wafisamaihi minhu kalamun masyhur. Itu perbedaan dalam riwayat ya. Ya, dan yang benarnya kapan Al-Hasan Syah dia mendengar dari Samura, apa dengan isbatus sama dari lainnya, maka tidak terbatas dia mendengar dalam hadith Aqifah. So, pasalnya siapa yang menetapkan mendengar, maka dikatakan Al-Musbit Muqaddam Al-Nafi. Ya. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, bab al-ihya wal iqta. Bab al-ihya, penghidupan, wal iqta dan pembagian. Maksudnya penghidupan dan pembagian lahan. Iya. Dan lahan yang dimaksud di sini lahan yang dianggap apa mati atau belum dihidupkan oleh orang sebelumnya. Jelas ya? Iya. Dan yang dimaksudkan di dalam pembahasan ini, jadi al-ihya menghidupkan, dimaklumi. Ada lahan, belum ada yang kelola, dia hidupkan. Wal-iqta, al-iqta ada banyak lahan. Ya. Lalu ditetapkan bahwa lahan ini dari sini sampai sini ini milik fulan, untuk fulan dan fulan. Itu al-iqta. Yang dimaksud dengan menghidupkan adalah dia menghidupkan bumi. Ya, dia menghidupkan lahan yang lepas dari kehususan-kehususan dan tidak ada kepemilikan yang maksum di dalamnya. Ya, tidak ada yang apa? Tidak ada kepemilikan yang maksum di dalamnya. Itu yang dimaksud di dalam istilah para ulama. Jadi keluar dari sini kalau lahan tersebut ya sudah ada pemiliknya. Ya, apakah pemiliknya seorang muslim atau seorang kafir, yang penting ada pemiliknya, tidak bisa apa? Tidak boleh dihidupkan lagi. Demikian pula kalau sudah terjadi akad padanya, pada lahan itu, ada yang memberi atau menjual dan seterusnya, ini menunjukkan ada pemiliknya. Jelas ya? Kemudian lahan ini lepas dari kehususan-kehususan. Iya. Sebab dia keluar dari ikhtisafat. Tidak ada kehususan-kehususan padanya. Iya. Dia bukan lahan yang nanti akan dibangun di jalan. Dia bukan lahan yang nanti merupakan saluran umum. Ya, jelas ya? Nah, itu yang boleh dia hidupkan. Adapun hal-hal yang sifatnya maslahat umum, maka asalnya itu ada wewenang penguasa media yang apa? Ya. Dia yang mengaturnya dan kemudian nanti akan mengarahkannya kepada kemaslahatan umum. Maka dari menghidupkan bumi itu disyaratkan beberapa syarat. Ya. Baik, sebelum saya sebutkan syaratnya, saya baca dulu nas-nas tentang menghidupkan supaya kita dari situ tergambar apa yang apa namanya? Ya, dimaksud di dalam pembahasan ini. Ya, di antaranya adalah hadis Jabir riwayat Ahmad dan Nasai disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Man ahya ardan maytatan fahiyalah. Siapa yang menghidupkan lahan atau bumi yang mati, maka lahan itu adalah miliknya. Adalah apa? Adalah miliknya. Ya. Tahrib Samurah, man ahata haitan ala ardin fahiya lahu. Siapa yang mendirikan tembok di atas sebuah tanah, maka dia adalah apa? Miliknya. Ya. Dia adalah apa? Miliknya. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, ya, dari hadis Aisyah riwayat Al-Bukhari dan selainnya, man ammar ardan laysat li ahadin fahuwa ahaqqu biha. Siapa yang menghidupkan bumi bukan milik siapapun, maka dia lebih berhak terhadapnya. Ya. Maka nampak dari sini bahwa menghidupkan bumi itu adalah hal yang diperbolehkan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, lahan yang dia hidupkan itu bukan milik seorang pun, tidak ada pemiliknya. Ya. Lahan yang dihidupkan belum menjadi milik siapapun. Baik. Kemudian syarat yang kedua, ya. Syarat yang kedua, hendaknya orang yang menghidupkan lahan itu adalah orang yang menetap di situ. Orang yang apa? Menetap di situ. Iya. Sebab di sini kata menghidupkan. Iya. Dan disebutkan nanti kriteria-kriteria bagaimana yang kita sebutkan di syarat ketiga. Maka ini menunjukkan bahwa ya, dia diharuskan untuk menetap di situ. Jelas ya? Dan apabila ini tidak disyaratkan, ini akan membuka pintu apa? Permusuhan antara banyak manusia dan akan membuka pintu ketamakan. Sebab mungkin saja ada orang yang tidak berkepentingan, ya, dia tidak menghidupkannya, dia datang situ cuma pasang patok-patok-patok, ya. Kemudian setelah itu sudah, ini milik saya. Ya, jelas ya? Orang yang tinggal bertahun-tahun di situ tidak punya apa? Apa-apa. Ya. Baik. Jadi kemudian syarat yang ketiga, hendaknya dia letakkan di atas bumi yang dia hidupkan itu, ya, tanda-tanda penghidupannya. Jadi kalau dia hidupkan kan ada tanda-tandanya, ya kan? Apa tanda-tandanya? Ini ada beberapa tanda disebut. Yang pertama, dia pasangkan apa? Tembok-tembok. Ya. Dia pasangkan tembok atau pagar-pagar yang mengelilingi tanah yang dia apa? Dia hidupkan. Ya. Atau yang kemudian yang kedua, dia telah menggali sumur di situ. Sumur dia gali untuk apa? Dia menyiram di sekitar lahan itu yang menunjukkan dia akan melakukan apa? Penghidupan dengan menanaminya atau yang semisal dengannya. Ya. Kemudian yang ketiga, dia telah mengalirkan air. Ya, ke lahan tersebut dari sumber mata air atau dari sungai dia alirkan. Ini menunjukkan ada penghidupan sebab dia sudah apa? sudah banyak usahanya sampai memasukkan air ke dalam lahan itu. Ini nampak penghidupan. Ya, jelas ya? Kalau dia adalah lahan yang kemudian yang keempat, kalau dia adalah lahan yang tadinya tergenang oleh air, maka begitu air itu dia tahan supaya lahan ini tetap bisa cocok untuk dipakai, maka ini termasuk apa? Dia menghidupkannya. Itu termasuk tanda-tandanya. Ya. Jelas ya? Termasuk tanda-tandanya. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan penghidupan, menghidupkan lahan. Ya, saya kemarin lihat ada di Tanjung sana. Ya, karena tanah mulai ramai di situ. Lihat ada yang kasih patokan-patokan di tengah laut. Ya, laut yang sudah mulai ditutup itu. Ada yang kasih patokan-patokan. Ya. Ini pertama dia kasih patok-patok di situ. Ini tidak menunjukkan tanda penghidupan. Ya. Apa yang dihidupkan dengan dia kasih patok di laut? Hah? Jelas ya, kecuali kalau dia sudah tembok, dia kuras air laut itu keluar, kemudian dia dia timbun, nah ini baru ada tanda-tanda apa? Penghidupan. Ya. Ini karena ada isu saja ini mungkin bisa menjadi kepemilikan, akhirnya pasang apa? Ya, pasang patok di situ. Ya, jelas ya? Maka ini keliru, ya. Keliru di dalam hal yang seperti ini. Baik, kita baca ucapan Ashoka ini. Jadi jelas ya, itu yang diinginkan dengan masalah penghidupan lahan. Kata beliau, man sabaqa ila ihya'i ardin lam yasbaq ilaiha gairuhu fahuwa ahakku biha wa takunu milkan lahu. Ya. Ini tentang siapa yang berhak menghidupkan lahan. Siapa yang terdahulu, ya, dia yang paling pertama untuk menghidupkan sebuah lahan yang dia belum didahului oleh selainnya, maka orang yang paling pertama ini dia lebih berhak apa dengannya. Dan ini berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan ya, seperti riwayat dari Aisyah, Nabi bersabda, man ammara ardan laysat li ahadin fahuwa haqqu biha. Siapa yang menghidupkan bumi bukan milik seorang pun, maka dia apa? Yang lebih berhak. Watakunu milkan lahu, dan itu menjadi milik apa? Baginya, menjadi milik baginya. Ini dari sisi hukum ya, ini dari sisi hukum. Dan ini hukum dipakai, ya. Dan harus diketahui sebab setiap Muslim harus memahami saudaranya dalam hal ini, ya. Memahami saudaranya dalam hal ini, ya. Dan hukum ini yang dipakai di peradilan-peradilan dan tata kenegaraan di negara Islam. Jelas ya? Jadi pemerintah yang berwajib di peradilan untuk memutuskan ini milik siapa, maka harus dia lihat siapa yang menghidupkannya. Siapa yang apa? Menghidupkannya. Ya. Begitu ada bukti-bukti bahwa dia telah menghidupkan, maka harusnya dia berikan kepemilikan untuknya. Sebab ini hukum dari apa? Syariat yang harus dijalankan oleh negara. Ya. Dan demikian pula seorang Muslim, kalau dia sudah tahu ini saudaranya sudah mengelola tani tahunan, ya, tapi berhubung saudaranya ini tidak mengerti administrasi urusan tanah, dia tidak punya surat-surat tanah sampai sekarang. Oh, ini saya sabotasi aja dia. Ya. Saya urus suratnya, saya akan memilikinya. Ini tidak halal baginya. Walaupun dari sisi hukum pemerintahan dia sudah menjadi pemiliknya, tapi dari sisi hukum syar'i dia telah berdosa. Ya, di dalam hal itu mengambil hak apa? Hak saudaranya. Jelas ya? Harusnya kalau dia lihat ada orang seperti ini, dia bantu. Ya, dia antar untuk apa? Menyelesaikan apa? Administrasinya supaya syah menjadi kepemilikannya. Ya, jangan justru apa? Dia tidur di atas penderitaan ya saudaranya. Ya, baik. Jadi ini bukan akhlak seorang Muslim. Ya, kemudian dikatakan di sini oleh Syaukani, wa yajuzu lil imam ayyuqti'a man fi iqta'ihi maslahatun syai'an minal ardil maita awil ma'adin awil miyah. Ya. Bagi seorang imam, ya ini tentang hak penguasa ya, diterangkan di dalam masalah ini. Ada satu khususia penguasa. Penguasa itu boleh, seorang imam, seorang pemimpin, dia boleh untuk mengikta, ya. Dia memberikan tanah, ya. Memutuskan sebuah lahan ini diberikan kepada orang yang ada maslahat untuknya untuk diberi. Ada maslahat untuknya untuk apa? Diberi. Nah, dari al-ard al-maita, dari bumi yang belum dihidupkan. Ya, jadi kalau misalnya ada lahan-lahan belum dihidupkan, walaupun belum ada yang kelola, kemudian pemerintah melihat bahwa ada inisiatif, sebagian dari orang diberi Misalnya pemerintah melihat, ya, ini sejumlah dari masyarakat misalnya, ya, mereka di sini miskin kehidupannya. Ya, mereka dipindahkan ke lahan yang kosong. Ya, jelas? Ya, walaupun belum beliau kelola, langsung dibagi oleh pemerintah. Ini bagian-bagiannya. Ini tidak ada masalah. Jelas ya? Sebab pemerintah punya hak di situ kalau ada maslahatnya. Kalau memang ada maslahatnya. Apakah itu dari bukan dalam lahan yang tidak dihidupkan saja. Lebih daripada itu, pemerintah punya hak. Apakah berupa lahan, berupa tambang, ya air maupun apa selainnya. Jelas ya? Sebab ini asalnya pemerintah, tugasnya seorang pemerintah adalah menciptakan maslahat untuk siapa? Untuk rakyatnya. Menciptakan maslahat untuk rakyatnya. Inilah asalnya kenapa wajib adanya penguasa. Ya, jelas ya? Kenapa adanya siasa syariah? Ya, sebab memang itu untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat di dalam negara tersebut. Ya. Dan demikian syariat mengaturnya sedemikian rupa sehingga tercipta kemaslahatan yang kalau diterapkan syariat itu pasti kemaslahatan yang muncul. Ya, pasti. Ini jaminan sebab ini aturan dari Allah yang Maha mengetahui apa yang maslahat bagi siapa? Bagi manusia. Ya, tapi tatkala manusia berpaling dari tuntunan syariat, inilah yang menyebabkan banyaknya masalah. Ya, menyebabkan banyaknya masalah. Baik, selesai sudah ya berkaitan dengan masalah pembahasan al-ihya dan al-iqta. Kita pindah ke pembahasan berikutnya. Kata Imam Syaukani rahimahullahu taala, kitab syarikah. Ya. Ini kitab tentang apa? Masalah persyarikatan. Ya. Ini tentang masalah persyarikatan. Nah. Dan di dalam pembahasan persyarikatan ini, Imam Syaukani rahimahullahu taala beliau apa? Menguraikan pembahasan yang cukup panjang dan ada beberapa pembahasan yang kita garis bawahi di sini. Ada 9 pembahasan. Ya. Pertama, dasar pembolehan syarikat. Dasar pembolehan syarikat di dalam Al-Qur'an disebutkan ayat wa inna katsiran minasy syuraka wa inna katsiran minal khulafa'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Dan sesungguhnya banyak dari al-khulafa' yang dimaksud apa? Orang yang bersyirikat dalam kepemilikan kambing misalnya, dia bersyirikat di dalamnya. Sebagian dari mereka itu melampaui batas terhadap sebagian yang lainnya. Ya. Ini disinggung hal yang jelek dari sebagian syarikat yang dia perbuat. Tapi dari sisi hukum dasarnya telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa persyirikatan itu adalah hal yang ada. Sisa diatur dengan aturan-aturan agar supaya jangan terjadi apa? Jangan terjadi adanya permusuhan antara syarikat dengan mitranya yang lain. Ya, jelas ya? Baik. Nah, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak hadis yang menjelaskan tentang disyariatkannya syarikat ini. Ya, dan dimaklumi apa yang diberi judul di sini oleh Imam Syaukani, An-nasu syuraka'u fil ma'i wan nari wal kala, manusia bersyarikat dalam air, api dan apa namanya? Rumput. Ini diambil dari sebuah hadis dan hadisnya disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan disahihkan pula Syekh Al-Albani dan selainnya. Ya, jelas ya? Baik. Dan ada pendalilan-pendalilan yang lain yang ma'ruf di dalam hal ini, dan ini adalah perkara yang secara umum disepakati oleh para ulama bahwa persyirikatan itu adalah hal yang apa? Hal yang disyariatkan. Ya. Pembahasan yang kedua, manusia bersyarikat dalam 3 hal. Kata Syaukani, an-nasu syuraka'u fil ma'i wan nari wa al-kala. Manusia bersyarikat dalam air, api dan apa? Al-kala. Ya. Ya, dalam mengambil air, air yang sifatnya umum, air sungai, air mengalir, ya. Tidak ada apa? Bukan masuk di kepemilikannya dalam pemilikan umum, itu adalah milik bersama. Demikian pula api. Demikian pula apa? Rumput, walaupun dia masuk di lahannya, tapi itu adalah hal yang lebih darinya, maka tidak boleh dia tahan. Itu milik apa? Orang bisa mengambil manfaat darinya. Bisa mengambil manfaat darinya. Jelas ya? Ya, kecuali kalau air tersebut sudah menjadi khususianya, ya. Misalnya dia menjual air, ya. Atau dia memiliki air di rumahnya, maka ini adalah hal yang menjadi miliknya, tidak diberi kecuali dengan apa? Dengan izin atau dengan akad jual beli. Jelas ya? Baik. Dan penyebutan bahwa manusia bersyarikat dalam 3 hal ini, ini menunjukkan bahwa persyarikatan itu adalah hal yang terjadi di mana? Di tengah manusia. manusia. Dan hal ini adalah hal yang ada maslahatnya. Hal yang ada maslahatnya. Ya, sebab manusia tentunya tidak hidup sendiri. Orang yang hidup tidak hidup sendiri di dunia. Ada orang lain yang hidup. Ya, maka diatur dengan aturan-aturan yang menyebabkan tercipta kemaslahatan bersama di dalam kehidupan tersebut. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, ini pembahasan yang ketiga, siapa yang dia berhak bila terjadi perselisihan. Kata beliau, wa idza tashajara almustahiqquna lilma kana al-ahaqqu bihi al-a'la fal-a'la yumsikuhu ila al-ka'baini thumma yursiluhu ila man tahtahu. Ya, apabila mereka bersyirikat atau apabila mereka berselisih dalam apa? Dalam masalah air, maka yang paling berhak di dalam hal ini adalah apa? Yang paling tinggi, kemudian paling tinggi. Maksudnya yang paling dekat dengan apa? Ya, pengairan atau mata air, yang paling dekat dari situ. Ya. Kemudian yang setelahnya. Ya, dia tahan untuk setinggi apa namanya? Mata kakinya, kalau sudah setinggi itu maka dialir ke apa? Ke tanah berikutnya. Ya, jelas ya? Sekarang tanah banyak sekali. Air dari mana? Dari sungai atau dari gunung. Kan mengalir airnya ya. Ya. Maka yang pertama kalau air ini lewat, ya. Dia masuk dulu ke siapa? Kebun siapa? Yang paling dekat. Ini kalau terjadi apa? Terjadi perselisihan. Kalau tidak ada perselisihan, semuanya bisa mengambil sesuka hatinya tanpa mengganggu yang lain, begini apa? Tidak ada masalah, asalnya mereka bersyirikat. Tapi kalau terjadi perselisihan, maka hukum yang diterapkan dilihat yang paling dekat. Sebab dia yang lebih apa? Berhak. Ya. Jelas ya? Lebih berhak. Ya. Maka yang paling dekat, kemudian setelah itu baru mengalir kepada apa? Yang setelahnya. Mengalir kepada yang setelahnya. Nah, dan ini telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang merupakan asal apa namanya riwayat yang menyebabkan turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang yang bertikai dalam masalah air ini, maka Nabi tetapkan bahwa yang berhak adalah si fulan, dia dulu yang dialiri. Ya. Maka orang tersebut berkata, ya Rasulullah, apakah karena dia kerabatmu kamu dahulukan dia? Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah dengan hal tersebut. Ya, kemudian turun ayat itu menjelaskan, ya fala wa rabbika, tidak demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimu kati masyajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim pada apa yang mereka berselisih di dalamnya. Ya, jelas ya. Dan secara khusus ditahan sampai dua lutut, ini Imam Syaukani rahimahullahu taala beliau berdalilkan ya dengan apa namanya hadis ya dengan hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada fi sayli mahzurin ya ayyumsika hatta yablugha al-ka'baini thumma yursil a'la 'ala al-asfal. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ketetapan pada air yang mengalir untuk ditahan sampai apa? Hah? Sampai mata kaki, ya kemudian orang yang paling atas dia kirim ke yang bawahnya. Ya, dari sisi sanad silsilah ini Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ini silsilah yang dihasankan. Bisa dilihat yang di bawahnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menghasankan sanadnya. Nah, dan ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa hadits itu adalah mauquf. Haditsnya adalah mauquf. Ya. Dan ada riwayat yang lain ya semisal dengan hal tersebut ya dikeluarkan di dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di Sahih Ibnu Majah. Juga maknanya seperti itu. Ya. Yang jelas hadits-hadits dalam hal ini seperti yang disebutkan oleh Imam Syaukani, ini adalah hadits yang salihah lil ihtijaj. Bisa dipakai apa? Berhujjah. Jelas ya? Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yajuzu man'u fadlil ma'i liyamna bihil kala. Ya. Liyamna bihil kala. Tidak boleh seorang itu menahan sebagian kelebihan air untuk menahan dengannya al-kala. Ya. Tidak boleh. Dan ini larangannya sudah berlalu ya. Tersebut sudah berlalu. Ya. Dan tidak apa-apa saya ulangi di sini dari hadits Abu Hurairah. Riwayat Bukhari dan Muslim, la tamna'u fadlal ma', litamna'u bihil kala. Ya, jangan kalian melarang apa? Melarang kelebihan air sehingga kalian menyebabkan dengannya tidak bisa, supaya kalian apa? Supaya tidak ada rerumputan yang bisa tumbuh dengannya. Nah, kemudian setelah itu Asy-Syaukani rahimahullahu taala pindah ke pembahasan yang keempat tentang masalah penguasa boleh melindungi sebagian tempat guna kemaslahatan umum. Kata beliau, walil imami ayyahmiya ba'dal mawadhi. Ya. Baik. Walil imami ayyahmiya ba'dal mawadhi li ra'yi dawabil muslimina fi waqtil hajah. Dan bagi seorang imam, dia boleh melindungi, ya, boleh apa memberikan batasan, ya, atau menjadikan sebagai tanah terlarang, daerah terlarang, sebagian tempat untuk nanti, ya, bisa menjadi tempat dikembalakannya apa binatang ternak kaum muslimin pada waktu diperlukan, ya. Jadi ini dari kemaslahatan. Ya, mungkin ada sebagian air atau ada sebagian tempat itu dijadikan sebagai daerah terlarang, tidak boleh ada masuk di situ. Jelas ya? Ya, pemimpin punya kemaslahatan yang dia lihat di situ. Nanti di masa diperlukan barulah dipakai. Jelas ya? Sebab kalau tidak diperlukan semuanya dibuka, mungkin yang baik ini akan menjadi rusak. Ya, terlalu banyak akhirnya menjadi rusak tidak dipakai. Maka boleh saja di apa? Ya, dijadikan sebagai tanah terlarang. Nanti begitu diperlukan baru di apa? Diberikan. Nah, dan ini dari ijtihad seorang penguasa, seorang pemimpin. Dia melihat kemaslahatan-kemaslahatan umum di dalam hal ini. Ya, kemudian kata beliau, ya, wa yajuzul ishtiraku. Ini di sini mulai sudah beliau menjelaskan bentuk-bentuk persyirikatan. Ya, wa yajuzul ishtiraku fin nuqut wa tijarat. Ya, dan boleh bersyirikat di dalam apa? Uang-uang, ya, dalam mata uang, wa tijarat, dan di dalam bentuk-bentuk perdagangan. Wa yaqassamu ar-ribhu ala ma tarabaya alaihi, dan keuntungan dibagi, ya, sesuai dengan apa yang keduanya saling ridha di dalamnya. Baik, ini perlu pendahuluan untuk pembahasan syarikat ini. Sekarangan bahwa syarikat itu, persyarikatan itu terbagi dua. Ada persyarikatan berkaitan disebut dengan nama syarikat al-amlak, syarikat di dalam masalah kepemilikan, ada syarikat di dalam masalah akad, ada syarikat fil uqud di dalam akad-akad. Kalau syarikat dalam kepemilikan, misalnya satu tanah bersyarikat dalam kepemilikannya berapa orang? Dua orang, tiga orang. Ini syarikat fi apa? Fil amlak. Dan ini sudah berlalu sebagiannya. Sekarang syarikat dalam uqud, dalam akad. Ya, inilah bentuk-bentuk persyarikatan yang terjadi yang manusia bertransaksi di dalamnya. Ya, manusia apa? Bertransaksi di dalamnya. Dan ini syarikat yang seperti ini terbagi lima. Ya. Syarikat di yang merupakan di dalam akad persyarikatan itu ada berapa? Ada lima. Yang pertama adalah syarikat al-anan atau al-inan. Syarikat al-inan. Ya. Syarikat yang kedua adalah syarikat apa? Al-mudharabah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah syarikat al-abdan atau syarikat al-wujuh dulu, al-wujuh. Kemudian yang ketiga syarikat al-abdan. Kemudian yang keempat syarikat al-mufawadhah. Syarikat apa? Al-mufawadhah. Lima jenis syarikat. Ya. Adapun syarikat yang pertama, syarikat al-aunan. Dua orang bersyarikat. Dua-duanya punya duit, punya modal. Ya. Dua-duanya punya duit dan punya apa? Punya modal. Mereka sekaligus bersyarikat dalam modal dan di dalam apa? Usaha tersebut. Ini disebut syarikat apa? Syarikat al-inan. Jelas ya? Syarikat al-inan. Ya. Syarikat yang kedua syarikat al-mudharabah. Ya. Kalau syarikat al-mudharabah, nah, yang mudharabah ada kalimat ad-darb ya, fil ard. Ad-darb fil ard berarti dia apa? Dia berjalan di atas muka bumi mencari apa? Mencari kebaikan untuknya. Ya. Dan yang dimaksud dengan syarikat mudharabah, ya, dia sebagian dari syarikat diberikan harta yang dia pakai untuk menghasilkan keuntungan. Ya. Jadi bentuknya syarikat mudharabah ini, satu pemilik modal dan satu adalah apa? Pengelola. Ada pemilik modal dan ada apa? Ada pengelola. Ya. Jadi ada yang punya modal dengan duitnya, ada yang dia bersyarikat di dalam dengan apa? Dengan tenaganya. Dengan apa? Dengan tenaganya dan keahliannya. Jelas sampai sini? Iya. Maka ini disebut dengan nama syarikat mudharabah. Ya. Syarikat berikutnya adalah syarikat al-wujuh. Ya. Syarikat al-wujuh. Ya. Semuanya tidak punya duit. Ya. Tidak punya duit. Dan dua-duanya juga tidak bekerja. Ya. Tidak punya modal dengan apa? Tenaga. Tapi dia punya modal dengan kedudukan. Ya. Maka inilah disebut dengan syarikat apa? Syarikat al-wujuh. Ya, jelas ya. Dan ini wajar di persyarikatan. Ya, dalam sebuah syarikat misalnya dalam PT ya, persyarikatan, ya. Ada yang punya modal dan ada yang duduk di situ dia sebagai syarikat. Tapi kedudukannya ya dan keberadaannya di situ itu dihitung sebagai saham. Sebab apa? Sebab kedudukan dia itu dianggap sebagai apa? Ya. Sama kalau dia menggunakan saham yang banyak untuk masuk di situ. Dengan apa? Kedudukannya. Maka ini diperbolehkan. Ini syarik apa? Al-wujuh. Tapi sifatnya wujuh, dia hanya, ya, cuma modal kedudukan dia mengarahkan orang, dari situlah baru terbagi apa? Keuntungan. Ini syarikat al-wujuh. Dan ini juga dari syarikat yang diperbolehkan. Kemudian syarikat yang keempat, namanya syarikat al-abdan. Semuanya tidak ada modal. Ya, tapi mereka bersyarikat dalam apa? Dalam bekerja. Ya, dalam tenaga saja mereka bersyarikat. Ya, jelas ya? Mereka bersyarikat. Misalnya dua orang masuk ke hutan. Ayo kita sama-sama masuk ke hutan. Apa yang kita dapat dari kayu? Ya, kita bawa saja semuanya. Nanti hasilnya kita jual, nanti kita bagi berapa? Bagi dua. Jadi semuanya bersyarikat dengan apa? Bersyarikat dengan tenaga, tidak ada modal. Jelas, semuanya ada tenaga di dalamnya bersyarikat. Ya. Ini syarikat yang berapa? Yang keempat. Syarikat yang kelima ini mengumpulkan empat syarikat semuanya. Ya. Jelas? Jadi ada modal dengan harta, dia ada modal dengan apa? Dengan kedudukan, ada modal dengan badan, ada modal dengan langsung dia bekerja. Jelas? Ya. Ini syarikat yang kelima disebut dengan nama syarikat apa? Al-Mufawadah. Syarikat al-mufawadah. Ya. Dan bersyarikat ini boleh saja. Ya. Adalah hal yang disyariatkan masuk dalam keumuman bolehnya persyarikatan. Bolehnya persyarikatan dan disyaratkan ya. Apa? Berkaitan dengan masalah pembagian hasilnya, ini adalah kesepakatan antara orang-orang yang bersyarikat. Ya. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ya. Kalau si pemilik modal misalnya sebuah syarikat itu lebih ditentukan dengan apa? Dengan modal. Orang yang bekerja di situ misalnya, ya, dia bekerjanya tidak terlalu banyak. Maka harusnya si pemilik modal, ya, rabah keuntungannya lebih apa? Lebih ditinggikan daripada apa? Pengelola. Tapi kalau sebuah pekerjaan pengelola yang lebih banyak, apa namanya pekerjaannya, ya, modal, ya, walaupun diperlukan, tapi si yang keuntungan itu lebih banyak kalau si pihak si pengelola yang lebih banyak bergerak, maka ini untuk pengelola diberi apa? Lebih banyak. Ya. Dan sekali lagi penentuannya itu dengan apa? Menentukan persenan. Ya. Jadi sebut ini misalnya sekian persen ya antara pemodal dan si pekerja misalnya berapa? Ini 40% ini 50 atau 50-50 atau sana 70 sini 30. Ya, jelas ya? 30%. Dan di persyarikatan ini dijaga kalau dia ada pokok harta maka pokok harta yang dijaga. Dalam artian kalau ada keuntungan maka keuntungan ini menutupi apa? Pokok hartanya. Menutupi pokok hartanya. Jelas ya? Nanti kalau sudah lebih ya pokok harta tetap terjaga, ya ada kelebihan dari keuntungan barulah apa? Barulah terjadi pembagian sesuai dengan akadnya apa? Masing-masing. Jelas ya, sesuai dengan akadnya masing-masing. Ini bersyarikat ya. Ya. Beda dengan orang bekerja dan dia sebagai pegawai di situ. Ini bentuknya sewa menyewa. Itu dalam pembahasan apa? Pembahasan ijarah. Tapi kalau syarikat di sini untung sama untung, rugi sama apa? Sama rugi. Kan begitu? Ya. Ada untung maka semuanya untung. Rugi maka semuanya apa? Rugi. Andai kata sebagiannya punya harta, sebagiannya dengan tenaga, maka yang punya harta dia rugi dari modalnya, yang punya tenaga dia rugi dari apa? Tenaganya. Jelas sampai sini? Inilah persyarikatan yang ya akan dibahas di sini oleh Imam Asy-Syaukani di pembahasan berikutnya. Kata beliau, wa yajuzul ishtirak fin nuqud wa tijarat. Dan boleh bersyarikat dalam duit-duit dan apa bentuk-bentuk perdagangan. Ini kita sudah sebutkan ya bagaimana bentuk-bentuknya. Wa yaqsamu ar-rabh wa yaqsamu ar-ribhu ala ma taradaya alaihi. Dan ribh itu keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Ya, jadi keuntungan tidak ada ukuran. Keuntungan itu harus berapa? Apa harus setengah-setengah? 50-50? Ya. Apakah harus pemodal lebih banyak atau pengelola lebih banyak? Ini tidak ada ketentuan. Tapi yang dilihat adalah apa? Kesepakatan dan keridhaan antara apa? Ya, orang yang bersyarikat. Mereka yang saling ridha dan saling sepakat. Jelas sampai sini? Ya. Dan tentunya kesepakatan dan keridhaan ini itu dilihat dengan jenis amalan, bentuk modal dan seterusnya. Ini kan semuanya pertimbangan-pertimbangan dimaklumi di dalam apa? Di dalam persyarikatan. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian kata beliau, watajuzul mudharabah ma lam yashtamil ala ma la yahil. Dan boleh syarikat mudharabah ya, kalau tidak apa mengandung perkara yang tidak dihalalkan. Ya kalau dia bersyarikat dalam perkara yang tidak dihalalkan, maka ini apa? Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa idza tashajara asy-syuraka'u fi 'urdi at-tariq kana sab'ata adru'. Ya. Kata Syaukani rahimahullah, kalau dua orang bersyarikat ya. Dua orang apa? Bersyarikat tentang luasnya jalan. Ya, atau para syuraka bersyarikat dalam luasnya jalan, maka luas jalan itu apa? Diukur dengan 7 hasta. Ya, begitu kalau bersyirikat. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ikhtalaftum fit tariq, faj'aluhu sab'ata adru'." Kalau kalian berselisih tentang jalan, maka jadikanlah jalan itu berapa? 7 hasta. 1 hasta itu dari ujung jari tengah ini sampai ke mana? Ke siku. Ya, jadi ukur 7 kali itu 7 apa? 7 hasta. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, selesai ya persyarikatan di sini. Masih di bab persyarikatan, tapi beliau selingi di sini tentang etika di dalam bertetangga. Ya. Disebutkan sebagian etika dalam bertetangga oleh Syaukani di sini karena memang tetangga ya, antara bertetangga ada sebagian hal yang mereka bersyarikat di dalamnya. Jelas ya? Rita Syaukani berkata, "Wa la yamna'u jarun jarahu ay yaghrisa khashabatan fi jidari." Ya. Dan jangan seorang tetangga melarang tetangganya. Ya. Jangan seorang tetangga melarang tetangganya untuk menanam sebuah kayu di temboknya. Jelas ya? Ya, jadi ini dari bertetangga, ada bangun rumah misalnya tetangga. Tetangganya mau tambah langsung dari tembok tetangganya dia bangun di situ. Maka ini enggak boleh apa? Enggak boleh dilarang. Ya, jelas ya? Enggak boleh dilarang. Atau dia pasang apa namanya? Kayunya di situ. Ya, dia sandarkan kayunya di tembok tetangga, itu enggak ada masalah. Sebab ini dari apa? Hal yang boleh dia manfaatkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya, seorang tetangga berbuat perbuatan seperti itu, dia melarang tetangganya. Karena itu dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamna'u jarun jarahu ay yaghriza khashabatan fi jidari." Jangan seorang tetangga melarang tetangganya untuk menanam apa? Kayu di temboknya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, "Wala darara wala dirar baina syuraka." Dan tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan antara orang-orang yang bersyarikat. Ya, di sini pentingnya bersyarikat itu. Ya, makanya orang yang berdagang itu jangan dia berpikir mencari keuntungan saja. Ya. Betul, keuntungan dituntut tentunya. Orang yang berdagang, untuk apa dia berdagang kalau tidak cari keuntungan? Ya, jelas ya. Tapi jangan sampai karena dia mencari keuntungan, dia berbuat apa? Dia berbuat dosa dan membahayakan orang lain. Ya. Dan ini alamat tidak diberkahi pada seorang. Jelas ya? Maka jangan dia membuat bahaya dan membahayakan orang lain. Ya, apalagi mereka sama-sama bersyirikat. Sama-sama bersyirikat. Ya. Yang kalau dia keluar dari syirikat itu akan membahayakan apa? Pemilik modal yang lainnya yang sudah terlanjur masuk di dalamnya. Maka ini tidak boleh. Ya, seperti ini. Misalnya saya bersyirikat dengan seorang. Orang ini dia punya apa namanya? Harta syirikat. Saya dengan apa? Dengan tenaga misalnya. Tiba-tiba saya pergi begitu saja, padahal keahlian ada pada saya. Ya, dan modal sudah dikeluarkan, sudah banyak yang dikeluarkan. Kira-kira ini bagaimana bentuk seperti ini? Ya, ini tentunya membahayakan apa? Para syirikat tersebut. Ini adalah hal yang tidak dihalalkan. Masuk dalam ketentuan umum, ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wala ba wala dirar. Ya, tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan. Kemudian kata beliau, wa man darra syarikahu jaza lil imani uqubatuhu biqal'i syajarihi aw bai'i darihi. Ya. Apabila seorang syirikat membahayakan mitranya, maka boleh bagi seorang imam, ya, boleh bagi seorang pemimpin, ya, bagi pemerintah untuk memberikan hukuman kepadanya dengan mencabut pohonnya, ya, atau menjual apa? Menjual rumahnya, ya, dengan menjual rumahnya. Nah, ya, ini tentunya kalau apa namanya mereka bersyirikat dalam kondisi yang apa? Ada terlibat di dalamnya pohon dan ya rumah sebagai hukuman di dalamnya. Ya, jelas ya? Maka hal yang disebutkan oleh Imam Syaukani ini sebagai bentuk hukuman ini akan datang sebenarnya di pembahasan tentang apa? Di pembahasan tentang bab tentang al-hudud, ada yang disebut dengan nama ta'zir. Ya, memberikan hukuman untuk membuat orang apa? Jera berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain. Ya, jelas atau membuat bahaya tengah manusia. Ya, dan di sini beliau sebutkan hadits di syarah. Ya, haditsnya ada kelemahan. Haditsnya apa? Ada kelemahan. Tapi dia masuk di nas-nas umum. So pasalnya pemerintah, ya, pada hal-hal yang terjadi kezaliman, dia boleh untuk masuk di situ dan apa mengangkat kezaliman tersebut. Mengangkat kezaliman tersebut. Baik. Sekira cukup sampai sini ya. Sudah lewat waktunya 15 menit. Ya, ini banyak pertanyaan. Nanti aja pertanyaannya ya. Insyaallah di mudah-mudahan besok kita bisa melancar dengan cepat. Ya, sudah ada waktu bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.